Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخواني في الدين وأخواتي في الله معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-9 dari kitab Usulul Iman, yaitu apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala ketika beliau menyatakan walahuma an Umar radhiyallahu taala anhu qala qudima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisabi hawazin فَإِذَا إِمْرَأَةٌ مِنَ السَّبِي تَسْعَى إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبِي فَأَخَذَتْهُ فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَاللَّهِ فَقَالَ لَلَّهُ arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Dan bagi keduanya, yakni Bukhari Muslim muttafaq alaih, dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata didatangkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tawanan Hawazin. Ternyata ada seorang wanita dari tawanan tersebut yang dia nampak tergesa-gesa tatkala mendapati seorang anak kecil di tengah tawanan tersebut. Maka dia pun segera mengambilnya dan mendekapnya ke perutnya serta menyusuinya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, apakah kalian memandang bahwa wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Maka kami menyatakan, para sahabat, tidak, demi Allah. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita tersebut kepada anaknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di dalamnya terdapat penetapan sifat ar-rahmah, sifat kasih sayang bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang wanita kepada anaknya. Karena secara tabiat keumuman manusia, maka wanita seorang ibu adalah orang yang lebih penyayang dari semua makhluk terhadap anaknya dibandingkan siapapun. Maka ternyata barakallahu fikum, Allah tabaraka wa ta'ala lebih sayang, lebih rahmat kepada hamba-hambanya dibandingkan rahmat dan kasih sayang seorang wanita kepada anaknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya azimatun syadidah. Ucapan Umar radhiyallahu ta'ala anhu tentang sabi Hawazin atau tawanan Hawazin. Hawazin kata Syekh Al-Fauzan adalah qabilatun ma'rufah, qabilah yang terkenal, yang sekarang dinamakan dengan Utaibah. Sekarang bernama Utaibah. Dan sejarah mereka atau kisah mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, di mana pada waktu itu kaum Quraisy sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, dengan berbondong-bondong. Maka kaum Quraisy menjadi orang-orang yang taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara kabilah Hawazin, mereka adalah kabilah yang tinggal dekat dengan kota Makkah, sehingga mereka pun merasa ketakutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai Rasulullah memerangi mereka dengan para sahabatnya. Sehingga kesimpulan yang mereka ambil dan kesepakatan yang mereka tetapkan adalah mereka akan memerangi terlebih dahulu Rasulullah alaihi salat wassalam dan para sahabatnya sebelum akhirnya mereka yang diperangi. Fabarakallahu fikum. Maka Nabi alaihi salat wassalam kemudian tahu tentang rencana mereka, kabilah Hawazin tersebut, untuk memerangi Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Fajahaza al-jaish, maka Nabi pun menyiapkan pasukan. Di samping pasukan besar yang datang dari kota Madinah bersama beliau untuk menaklukkan kota Makkah pada tahun tersebut, di tahun ke-8 Hijriah, juga ditambah barakallahu fikum dengan ahlu Makkah, dengan penduduk Makkah yang telah berislam pada peristiwa Fathu Makkah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam keluar dengan pasukan yang sangat besar, pasukan yang sangat besar, belasan ribu orang jumlahnya. Dan subhanallah barakallahu fikum, dalam peperangan ini benar-benar secara perhitungan kekuatan kaum muslimin berada pada puncak kekuatan dari sisi jumlah, dari sisi persenjataan yang lengkap, semua mengungguli dibandingkan lawan. Akhirnya ketika mereka berjumpa dan bertemu di Lembah Hunain, Namun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan, sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kaum muslimin dan siapapun dari umat Islam sepanjang perjalanan sejarah sampai hari kiamat akan terus mereka baca ayat tersebut di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-25. Pelajaran Tauhid, pelajaran untuk semata-mata bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jal, bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah, tidak boleh menyandarkan kepada jumlah pasukan yang banyak, tidak boleh menyandarkannya kepada persenjataan yang lengkap. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran yang tidak pernah mereka lupakan. Padahal barakallahu fikum, adanya perasaan takjub mengungguli jumlah pasukan yang besar ini, bahwa mereka pasti akan mendapatkan kemenangan dengan jumlah pasukan yang besar dan persenjataan yang lengkap, kata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, hanya muncul dari beberapa gelintir orang sahabat, kurang lebih 5 atau 6 orang. Tapi subhanallah, suatu pasukan yang besar yang langsung pasukan ini berada di bawah komando panglima Nabi alaihi salatu wassalam, dengan para mujahidin adalah muwahhidin, afdalul ummati alal itlaq, para sahabat, manusia yang paling utama, generasi yang paling baik. Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala gambarkan wa yauma hunain, dan ketika hari perang Hunain, idz a'jabatkum kasratukum, ketika banyaknya jumlah pasukan kalian membuat kalian takjub dan bangga diri, falam tughni ankum syai'a, maka tidak berguna bagi kalian sedikit pun, wadhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bumi yang begitu luas terasa sempit bagi kalian, thumma wallaitum mudbirin, akhirnya kalian lari tunggang langgang. Yani awal mulanya disebabkan oleh adanya al-i'jab bil kasrah, bangga diri dengan jumlah pasukan yang banyak, mereka terkocar-kacir. Sampai disebutkan dari jumlah sekitar 12.000 orang yang tersisa hanya 100 orang yang bersabar. Akhirnya kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyeru kaum muslimin ketika memerintahkan kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk berteriak dan menyeru dengan suara yang lantang, memanggil, menyeru dengan seruan dan panggilan, meneruskan na'am barakallahu fikum petuah bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya kembali kaum muslimin berkumpul, bersatu, dan memulai peperangan diatur lagi dari awal, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka. Maka dengan kemenangan tersebut mereka pun mendapatkan ghanimah yang banyak. Di samping harta, juga yang menjadi rampasan perang mereka adalah para wanita dan anak-anak. Karena pada waktu itu kabilah Hawazin, mereka datang dengan seluruh yang mereka miliki. Seluruhnya mereka bawa. Hartanya, istri-istrinya, para wanitanya, dan anak-anaknya dibawa semua ke medan tempur. Sehingga semuanya pun menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Maka tatkala selesai peperangan dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah, rampasan perang dari Hawazin, maka dikumpulkanlah seluruhnya. Ketika seluruhnya dikumpulkan, termasuk para wanita dan anak-anak, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyaksikan ada seorang wanita yang nampak tergesa-gesa, yang nampak terburu-buru. Nah, di tengah-tengah pasukan, dia nampak mencari sesuatu. Ternyata yang dia cari dengan penuh kebingungan, kebimbangan, ketakutan, kecemasan adalah putranya. Maka ternyata barakallahu fikum, ketika dia melihat anak si mata wayangnya yang sudah dengan penuh kecemasan dia cari kesana kemari, di mana keberadaannya, dia pun mendapatkannya dengan serta merta. Dia ambil, dia dekap anak tersebut dan dia susui. Masih dalam penyusuan. Barakallahu fikum. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Melihat gelagat yang seperti ini, betapa besarnya kecemasan, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabat, atarawna hadihil mar'ah tarihatan waladaha finnar? Apakah kalian memandang, menganggap wanita ini akan dengan tega melemparkan anaknya ke dalam api? Subhanallah. Lihat bagaimana metode dan bentuk tarbiyah, pendidikan dan cara pendidikan tersebut yang diterapkan Nabi alaihi salatu wassalam, untuk menggambarkan bagaimana besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jal, dipermisalkan dengan kasih sayang dari manusia yang paling penyayang di muka bumi, seorang ibu kepada anaknya. Sehingga ketika tergambar dalam benak mereka bahwa tidak mungkin yang namanya seorang wanita akan dengan tega dan rela dengan penuh kesadaran melemparkan anaknya ke dalam api. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan melakukannya disebabkan kasih sayang yang ada pada dirinya. Sudah tertancap dalam pikiran para sahabat bagaimana besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang kepada hamba-hambanya dibandingkan wanita tersebut kepada anaknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hadis ini padanya terkandung penetapan sifat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Akan tetapi Syekh mengingatkan bahwa kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala itu akan Allah berikan, akan Allah limpahkan kepada mereka-mereka yang menjalani sebab-sebab yang dengannya akan melahirkan kasih sayang Allah Azza wa Jal. Akan tetapi, barang siapa yang dia menyia-nyiakan amal saleh, banyak durhaka dan bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia banyak melakukan kezaliman kepada dirinya, kepada orang lain, maka yang demikian ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan rahmat dan kasih sayang yang besar kepada dia. Akan tetapi siapa yang taat kepada Allah Azza wa Jal, melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmat Allah dari al-a'mal as-salihah, perbuatan-perbuatan dari amal saleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih lebih penyayang kepada dirinya dibandingkan kasih sayang seorang wanita kepada anaknya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pesan yang ada dan hikmah yang ada di balik itu dari cerita yang dikisahkan pada peristiwa tersebut adalah agar kita melakukan perkara-perkara yang dengannya akan mendatangkan atau menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus mengajarkan tentang adamul qunut min rahmatillah, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang berbuat dosa dan kesalahan, seberapapun besar dan banyaknya yang dia lakukan, tatkala dia mau bersimpuh di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertaubat dan berinabah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kandungan hadis yang ke-9. Kita lanjut hadis yang ke-10. Mada si'atu rahmatillah. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah menciptakan makhluknya, ia menulis dalam satu kitab, dan dia berada di sisinya di atas arsy. Yani kitab tersebut ada di sisi Allah di atas arsy, di mana tertulis dalam kitab tersebut, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala pada halaman 58, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, lama khalaqallahul khalqa, tatkala Allah menciptakan makhluk, yakni ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai dari penciptaan makhluknya, langit, bumi dan semua makhluk, sebagaimana Allah katakan, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dan telah datang tafsil atau perincian penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 6 hari tersebut yang terdapat dalam surah Fussilat ayat yang ke-9. Naam. Di sana dirinci proses penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 6 hari ketika menciptakan langit dan bumi. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai dalam penciptaan makhluknya, maka dia menulis dalam satu kitab, di mana kitab tersebut berada di sisi Allah di atas arsy, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan. Dan yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Kitabul Qada wal Qadar, kitab catatan Al Qada wal Qadar. Maka di sini terdapat penjelasan dan keterangan tentang wajibnya beriman kepada al-qada wal qadar, dan bahwasanya semua ketentuan takdir itu tertulis dalam al-lauhul mahfuz. Dan juga catatan takdir itu maktubun fi ghairi, tertulis juga pada yang lain dari selain al-lauhul mahfuz, dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, sehingga tidak ada apapun dari semua yang ada di alam semesta ini kecuali tertulis. Kecuali tertulis. Dan hadhil kitabah, kata Syekh, penulisan ini setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, dan barakallahu fikum, penulisan tersebut yang terkandung di dalam hadis ini bukanlah al-kitabatul ammah yang terdapat dalam al-lauhul mahfuz. Nah, jadi berbeda. Catatan umum sebagai kitab induk itu terdapat dalam catatan al-lauhul mahfuz. Lah, sementara catatan dalam lauhul mahfuz, dalam catatan induk, itu sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, 50 ribu tahun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Al-Qalam, Allah menyatakan uktub, tulislah. Faqala al-qalam wa madza aktub? Apa yang aku tulis ya Allah? Uktub maqadir al-khalaiq ila qiyamis sa'ah. Tulislah catatan takdir makhluk sampai hari kiamat. Sehingga barakallahu fikum, apa yang disebutkan dalam hadis ini tentang al-kitabah yang dia maktubun indahu fauqal arsy, berada catatan tersebut di sisi Allah di atas arsy, yang di dalamnya terdapat kalimat inna rahmati sabaqat atau ghalabat ghadabi, rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku, ini setelah Allah selesai dari penciptaan langit dan bumi. Bisa dipahami? Ana ulangi. Catatan tersebut itu setelah Allah rampung atau selesai dalam menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang lainnya. Sementara catatan induk dalam lauhul mahfuz itu sudah tertulis berapa lama? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa kalimat kataba fi kitabin di sini terdapat isbatul kitabah, penetapan al-kitabah, penulisan, dan bahwasanya penulisan takdir itu termasuk dari sifat af'alullah, dari sifatul fi'liyah, dari perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa indahu fauqal arsy, kata Nabi, catatan itu berada di sisinya di atas arsy. Wal arsy adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar secara mutlak dari semua makhluk, dan dia juga merupakan makhluk yang pertama kali secara mutlak secara mutlak. Loh, bukankah ada hadis yang menyebutkan tentang al-qalam, di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa al-awwaliyah, awwaliyah dalam penciptaan al-qalam, bahwa dia sebagai makhluk yang pertama kali jika dibandingkan dengan apa yang kita lihat dari semua yang nampak di alam semesta ini. Akan tetapi secara mutlak dari keseluruhan alam yang ada, maka arsy itu menduduki posisi sebagai makhluk yang pertama kali secara mutlak. Dan arsy barakallahu fikum adalah makhluk Allah yang sangat besar. Ketika Nabi menjelaskan tentang bagaimana besarnya Al-Kursi, dan Al-Kursi itu adalah makhluk yang berbeda dengan Al-Arsy. Kursi, kata Nabi, jika dibandingkan dengan langit yang tujuh beserta bumi yang tujuh, maka langit yang tujuh dengan bumi yang tujuh ini kahilqatin, seperti suatu gelang. Gelang yang dilemparkan di tengah hamparan padang pasir yang luas. Antum bisa bayangkan, hamparan padang pasir yang luas yang barangkali tidak nampak ujungnya. Lalu di sana dilemparkan satu gelang kecil. Dilemparkan. Perbandingan gelang yang kecil ini dengan hamparan padang pasir yang luas, maka gelang itu adalah langit yang tujuh digabungkan bersama bumi yang tujuh. Lah, sementara perbandingan antara kursi dengan al-arsy, maka kursi seperti suatu gelang yang kecil yang dilemparkan di tengah hamparan padang pasir yang begitu luas, maka itulah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar, dan Allah zat yang maha besar, dan Allah pun tidak butuh kepada makhluknya. Allah tabaraka wa ta'ala sama sekali tidak butuh kepada makhluknya. Kemudian barakallahu fikum, yang diingatkan syekh di sini pada lafaz hadis fahuwa indahu fawqal arsy, catatan itu berada di sisinya di atas arsy. Bahwa kalimat indahu sebagian memaknakan yakni dia berada dalam kekuasaan Allah. Maka maknanya bukan demikian. Kalau dikatakan bahwa catatan itu berada dalam kekuasaan dan kerajaan Allah, maka semua makhluk ini berada dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dan di bawah kerajaannya. Sehingga kalau begitu tidak ada maziyah, tidak ada kelebihan, tidak ada kekhususan, tidak ada keutamaan yang menggambarkan bahwa Alkitab yang ada ini indahu, berada di sisi Allah, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, fauqal arsy, di atas arsynya Allah. Sebagaimana barakallahu fikum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang al-malaikatul muqarrabin, para malaikat yang dekat dengan Allah, yakni penggambaran Allah subhanahu wa ta'ala tentang para malaikat yang mereka dekat dengan Allah, yakni menunjukkan sebuah fadilah dan keutamaan akan kedekatan mereka bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam surah Al-Anbiya ayat ke-19, وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ, para malaikat yang berada di sisi Allah, la yastakbirun, mereka tidak sombong dari beribadah kepada Allah. Mereka tidak angkuh untuk menunaikan peribadahan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Syekh menyatakan fakhassa ba'dal asya, Allah mengkhususkan sebagian perkara bi annaha indahu muqarrabatun, bahwa dia berada di sisinya dekat dengan Allah. Fahadha yadullu ala ahammiyati hadzal kitab, menunjukkan tentang betapa pentingnya kitab tersebut. Wa makanatuhu indallah, dan kedudukannya di sisi Allah. Ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan yang terkandung dalam kitab yang dimaksud tadi, yang dia keberadaannya dekat dengan Allah, fauqal arsy, di mana di antara kandungannya adalah inna rahmati sabaqat ghadabi atau ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku, atau sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Maka di sini terdapat penetapan dari dua sifat Allah, sifatul rahmah, sifat penyayang, dan sifatul al-ghadab, sifat marah dan murka. Dan sifat ini, atau dua sifat ini, termasuk dari sifatul fi'liyah. Sifatul al-fi'liyah termasuk dari kategori perbuatan-perbuatan Allah. Ya'ni barakallahu fikum, Allah tabaraka wa ta'ala akan merahmati seorang hamba yang mereka menunaikan sebab-sebab yang dengannya mereka bisa meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sisi lain, Allah akan murka kepada seorang hamba yang dia melakukan perkara-perkara yang bisa menjadi sebab dengannya Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Dan bisa jadi dua perkara ini sekaligus terkadang terjadi kepada seorang hamba. Di hari ini seorang hamba taat kepada Allah, Allah cinta dan rahmat kepadanya. Ternyata keesokan hari dia menzalimi dirinya, berbuat aniaya kepada dirinya, melakukan perbuatan-perbuatan ma'asi, maka Allah subhanahu wa ta'ala marah dan murka kepadanya. Wahakadha, demikian seterusnya. Namun sebagaimana kaidah dalam memahami al-asma wa sifat, dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah, termasuk dalam kaidah ahlu sunnati wal jamaah, bahwa semua yang disebutkan tentang nama dan sifat-sifat Allah azza wa jal, kita memahaminya sesuai dengan zahirnya. Sifatun taliqu bijalalihi wa azamatihi subhanah, dia adalah sifat yang sesuai, pantas dan cocok dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak boleh diingkari, tidak boleh ditolak, tidak boleh dipalingkan maknanya kepada makna lain yang batil, dan tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluknya. Bagaimana sisi kasih sayangnya Allah kepada hambanya? Ya seperti kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. La, laisa kamitslihi syai, tidak ada apapun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apapun yang semisal pada sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Maka di sini pula barakallahu fikum, sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya, memberikan sebuah pesan agar hendaknya setiap hamba, setiap mukmin, setiap muslim berupaya menempuh asbab, sebab-sebab yang dengan perkara tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmatinya, dari amal saleh, ketaatan kepada Allah, ibadah kepadanya. Sebagaimana pula hendaknya setiap hamba, setiap mukmin, setiap muslim berupaya meninggalkan, waspada dan berhati-hati dari perkara-perkara yang dengannya akan mendatangkan murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dari kekufuran, kesyirikan, kefasikan, dosa dan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Namun betapapun seorang hamba, sekali lagi ketika terjatuh dalam perbuatan ma'asi wa dzunub, dosa-dosa dan kemaksiatan, fa innallaha subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Bahkan sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabiyuna alaihi salatu wassalam, kullu bani adamin khattah, setiap anak Adam itu selalu dan selalu salah, tetapi dia bisa meraih suatu kebaikan, derajat yang mulia dan tinggi ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khairu al-khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang mau pula bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketahuilah bahwa derajat kemuliaan, barakallahu fikum, yang didapatkan Nabiullah Adam alaihi salam lebih tinggi daripada sebelum ketika beliau melakukan dosa kepada Allah. Karena dengan itu dia semakin iftikar, tunduk kepada Allah dan mengakui kelemahan, kekurangan dan kesalahannya. Bahkan sebagaimana pula pernah kita sebutkan, Nabi menjelaskan seandainya ada satu kaum yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah maksiat kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla akan membinasakan kaum tersebut. Lalu Allah akan mengganti mereka dengan satu kaum yang mereka banyak melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah, namun mereka adalah orang-orang yang mau bertaubat, berinabah, beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta kepada sifat maaf, fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Sebagaimana kandungan hadis ini bahwa Allah Azza wa Jalla menyatakan, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin akan menyiksa dan menghukum hamba-hambanya dengan kezaliman dari Allah tanpa ada dosa dan kesalahan dari mereka, tidak. Semua berjalan sesuai dengan keadilan Allah tabaraka wa taala. Bahkan barakallahu fikum, Allah dengan rahmatnya tidaklah setiap kali kita melakukan kesalahan Allah menghukum kita secara langsung, tidak. Seandainya Allah lakukan yang demikian, setiap kali kita melakukan dosa dan kesalahan Allah menghukum dan mengadab kita, tidak ada satupun makhluk yang akan tersisa di muka bumi ini. Maka sebagaimana Allah katakan, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku dan kemarahanku. Naktafi bihadal miqdar, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.